بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد خنفتين عزكم الله telah kita uraikan pada majelis yang pertama penjelasan bahwasanya Islam agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu wasallam yang diajarkan oleh beliau kepada umatnya kepada umat manusia adalah agama yang lurus, agama yang penuh kebaikan, agama yang penuh kemaslahatan, kemanfaatan untuk hamba-hamba Allah dunia dan akhirat mereka. Agama yang memiliki prinsip yang jelas kembali kepada kitabullah Al-Quranul Karim, kembali kepada sunnatul rasul alaihi salatu wassalam dan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Juga penjelasan bahwasanya Islam adalah agama yang wasatun, agama yang pertengahan di antara ragam pemahaman ekstrim di tengah-tengah berbagai macam bentuk radikalisme. Diterangkan pula bahwasanya semua yang menyimpang dari prinsip Al-Quran As-Sunnah adalah masuk dalam kategori Islam radikal, Islam yang ekstrim, baik yang ekstrim kiri ataupun yang ekstrim kanan. Dan yang terakhir yang kita sampaikan ialah bahwasanya semua penyimpangan-penyimpangan tadi, semua pemahaman-pemahaman yang ekstrim tadi, semuanya bersatu pada satu perkara, yaitu menghalalkan darah kaum muslimin, menghunuskan pedang. Dan yang terakhir yang kita singgung ialah sejarah dalam Islam menuliskan tentang beberapa sekte-sekte dengan paham radikalnya yang menjurus kepada pertumpahan darah. Yang kita sebutkan adalah sekte Syiah Rafidhah dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di tengah-tengah mereka. Barakallahu fikum. Di zaman sekarang ini pula, ikhwan fillah a'azzakumullah, sekte Rafidhah adalah sekte yang selalu berlumuran darah kaum muslimin. Peristiwa yang paling terbaru dari tindakan-tindakan mereka ialah apa yang dilakukan oleh sekte Nusairiyah di Syria. Rezim Bashar Assad dengan pemahaman Nusairiyah, pemahaman Rafidhah ekstrim yang membantai kaum muslimin dengan pembantaian yang sangat keji, yang sangat sadis. Itu semuanya sebagai bukti bahwasanya pemahaman-pemahaman radikal, pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, apapun bentuk pemahamannya, ujung-ujungnya akan kembali kepada pertumpahan darah, menghalalkan darah kaum muslimin. Syiah Rafidhah telah memiliki sejarah hitam yang sangat kelam, penuh dengan darah dalam sejarah Islam. Begitu pula barakallahu fikum Jahmiyah Mu'tazilah pada masa-masa kekhilafahan Al-Ma'mun dan tiga generasi yang setelahnya juga tercatat dalam sejarah Islam, sejarah hitam mereka, sejarah gelap mereka yang menumpahkan darah kaum muslimin, bahkan menumpahkan darah para ulama-ulama kaum muslimin, ulama ahli fiqih, ulama ahli hadis, ulama ahli tafsir, tokoh-tokoh muslimin dan hampir semua kaum muslimin dengan pemahaman radikal yang sangat kufur, meyakini Al-Quran bukan firman Allah, bukan kalamullah tapi makhluk. Kana dinu'azakumullah. dari sekian banyak paham-paham radikal ekstrim yang paling dikenal dalam sepanjang sejarah umat Islam, paham radikal yang menjurumuskan mereka kepada terorisme, anarkis, dan bahkan menumpahkan darah kaum muslimin, adalah paham ekstrim Khawarij. Sekte Khawarij, barakallahu fikum, pada zaman dahulu kala dan sampai sekarang ini memiliki doktrin yang sangat menyesatkan, pemahaman yang betul-betul sangat radikal dan sangat ekstrim, yaitu pemahaman takfir, mengkafirkan seseorang. Sebagian besar mereka punya pemahaman takfiru sahibil kabirah, mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan yang kali pertama mereka lakukan, yang mereka praktekkan, ialah menganggap kafir penguasa-penguasa yang ada ketika itu, ketika dalam pandangan mereka penguasa tadi melakukan pelanggaran-pelanggaran syar'i. Mengkafirkan penguasa kaum muslimin. Bahkan yang lebih radikal lagi, orang-orang Khawarij mengkafirkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan segenap kaum muslimin yang bersama dengan sahabat ketika itu, terutama pada peristiwa Siffin dan peristiwa Jamal, ketika para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in berupaya untuk berdamai, mendamaikan kaum muslimin dari fitnah perang antar saudara. Mereka duduk bersama untuk mencari solusi. Muncul gerakan Khawarij yang mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan segenap pasukannya, mengkafirkan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma dengan segenap pasukannya, mengkafirkan Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu dan yang bersama dengan beliau, mengkafirkan semua sahabat yang ada pada masa itu dan muslimin yang bergabung dengan mereka, semua dikafirkan. Doktrin yang sangat menyesatkan, pemahaman yang sangat-sangat radikal. Di tangan mereka kaum Khawarij terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin, sahabat Rasul yang mulia. Mereka memberontak, menjatuhkan, menggulingkan kekuasaan ketika itu dengan isu-isu dusta yang menyatakan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu jatuh dalam sikap nepotisme. Di tangan mereka pula terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arba. Konspirasi kaum Khawarij untuk membinasakan tiga tokoh sentral kaum muslimin ketika itu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di Kufah, Irak. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma di Syam, Syria. Amr ibn al-As di Iskandariyah, Mesir. Tokoh-tokoh Khawarij ini bersepakat untuk membunuh tiga orang ini yang semuanya para sahabat Rasulullah SAW di hari yang sama, di waktu yang sama, di tanggal yang sama, Ramadan, pada subuh. Yang satu berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang satu berhasil melukai Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, yang lain gagal membunuh Amr ibn al-As. Dikarenakan beliau uzur tidak mengimami salat subuh digandingkan dengan imam yang lain, maka imam itulah yang terbunuh. Konspirasi yang sangat mengerikan. Mereka pula kaum muslimin rahimakumullah yang kemudian menghalalkan darah kaum muslimin pada masa itu. Mereka semuanya berkumpul di sebuah tempat yang namanya Harura, sehingga mereka dikenal dengan Sekte Haruriyah, Sekte Khawarij Haruriyah. Jumlahnya sangat besar, ribuan orang, ribuan orang. Mereka mengkafirkan kaum muslimin dengan mengangkat mushaf sambil mengatakan inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Hukum hanya milik Allah, hukum hanya milik Allah. Mereka meyakini kufurnya para sahabat dikarenakan musyawarah yang melibatkan umat manusia bukan menggunakan hukum Allah Azza wa Jal. Dikafirkan dengan alasan tidak berhukum dengan hukum Islam. Mereka pun akhirnya berkumpul di sebuah tempat yang namanya Nahrawan, siap untuk berperang melawan kaum muslimin yang ketika itu adalah para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dan para tabi'in yang mulia yang bersama dengan para sahabat ketika itu yang menghadapi mereka adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, menghunuskan pedang siap untuk memberontak penguasa yang ada ketika itu Khalifah Ali, siap untuk membasmi kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Ketika perang terjadi dengan tanda terelakkan, sahabat Ali bin Abi Thalib memerintahkan sebagian sahabat untuk menasihati mereka. Tidak didengarkan. Satu persatu para sahabat, tokoh-tokoh sahabat menasihati mereka. Tidak didengarkan. Mereka siap untuk perang. Sampai pada akhirnya tidak mungkin lagi terelakkan. Satu-satunya jalan adalah memberangus mereka, dan yang memberangusnya khalifah ketika itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arba. Sebab Ali bin Abi Thalib menempatkan pasukan berkuda di depan, kemudian pasukan panah di belakangnya lagi, dan pasukan-pasukan yang lain di belakangnya lagi. Beliau memerintahkan kepada para sahabat, jangan sampai ada seorang pun dari kalian yang memulai. Biarkan mereka yang memulai. Mereka pun langsung memulai menghunuskan pedang-pedang mereka, ingin menumpahkan darah kaum muslimin yang diyakini telah kafir. Dan ingat, yang mereka kafirkan para sahabat, para sahabatnya Rasulullah SAW, para tabi'in yang sangat mulia. Mereka menghunuskan pedang mereka, merangsek masuk, menyerang kaum muslimin. Maka pasukan berkuda pun terbelah menjadi dua. Ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Kemudian pasukan pemanah langsung menyerbu mereka dengan panah-panah mereka. Taktik perang yang sangat jitu dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arba. Kemudian pasukan yang di belakangnya lagi langsung menyerbu mereka. Pasukan sebelah kanan menyerang dari sebelah kanan, sebelah kiri menyerang dari sebelah kiri. Mereka semua terkepung. Akhirnya mereka semuanya dengan mudah dilumpuhkan oleh khalifah. Banyak dari mereka yang terbunuh sebagai bughat, pemberontak-pemberontak penguasa, dibunuh oleh orang-orang yang terbaik pada masa itu. Ketika mereka memerangi para sahabat, mereka mengeluarkan yel-yel yang sangat menipu orang-orang yang jahil. Sambil menguruskan pedangnya, mereka mengatakan rawah, rawah ilal jannah, pergi menuju surga, pergi menuju surga. Perang melawan para sahabat. Bagaimana mungkin menuju ke dalam surga yang kamu perangi adalah para sahabatnya Rasulullah SAW. Ini yang membuat umat tertipu. Diriwayatkan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa arda, sahabat Rasul yang sangat mulia, dia berhasil menikam salah seorang khawaris tadi, ditikam dan diancam dengan neraka. Sang khawaris dengan yakinnya, dengan mantapnya mengatakan, akan diketahui nanti siapa di antara kami berdua, kita berdua yang layak masuk neraka. Itu diucapkan di hadapan sahabatnya Rasulullah SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Paham radikalisme, ekstremisme yang sangat-sangat radikal, yang sangat-sangat ekstrim, yang mendarah daging di benak-benak mereka, pemahaman-pemahaman mereka, sampai dengan merasa yakin dengan seyakin-yakinnya perang yang mereka lakukan itu adalah upaya menuju ke dalam surga. Jihad fi sabilillah, padahal yang diperangi adalah penguasa, yang diperangi adalah kaum para sahabatul kiram, yang diperangi adalah kaum muslimin yang terbaik ketika itu. Na'udzubillah min dzalik. Hakadzal khawarij. Itu semua dimulai dari pemahaman yang menyimpang. Al-ahwa. al-afkar, paham radikalisme ekstrim yang menyimpang dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan penguasa muslim yang dikatakan zalim, bahkan mengkafirkan para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Barakallahu fikum. Kisah tentang kaum Khawarij sangat panjang. Dan mereka ini khonamtina azakumullah disebutkan sifat-sifatnya oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam di dalam hadis yang mutawatir maknawi. Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak pernah menjelaskan sebuah pemahaman radikal yang lebih rinci daripada penjelasan beliau tentang kaum Khawarij. Penjelasan Rasul tentang kaum Khawarij ini penjelasan yang mutawatir, hadisnya mutawatir maknawi, diyakini kesahihannya. Sekte kedua yang diingatkan sama Rasul Qadariyah. Sekte yang lain kurang begitu banyak. Yang paling rinci kaum Khawarij, disebutkan dengan rinci, dengan detail oleh Rasulullah alaihi wasallam. Di antara yang disebutkan Rasulullah alaihi salatu wasallam terkait dengan kaum Khawarij, beliau mengingatkan bahwasanya kaum Khawarij ini barakallahu fikum yang punya pemahaman yang sangat ekstrim, pemahaman yang sangat radikal mengkafirkan orang lain, ini adalah orang yang dikenal dengan ibadahnya, dikenal dengan membaca Qur'annya, sholatnya, puasanya, bukan orang-orang awam. Ini diingatkan oleh Rasulullah SAW supaya kaum muslimin jangan terpengaruh, jangan terpesona oleh penampilan zahirnya mereka yang zahirnya membela Islam, yang zahirnya hendak mendirikan daulah Islami, yang zahirnya mengamalkan Islam. Jangan terpengaruh, jangan terpana, jangan tersilaukan. Lihat bagaimana pemahaman mereka yang sangat ekstrim. Rasul mengatakan di depan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim yaqra'una al-qur'ana la yujawizu tarafihim yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Kalian wahai para sahabat meremehkan salat kalian dibandingkan dengan salatnya mereka, meremehkan puasa kalian dibanding dengan puasanya mereka. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak sampai tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya panah dari buruannya. Rasulullah SAW memberitakan pula tentang mereka. Beliau menyatakan di antara lafadznya beliau, yaquluna bi kalami khairil bariyah. Mereka mengucapkan dengan ucapan sebaik-baik umat manusia. Membawakan hadisnya Rasul, akan berhujjah dengan Al-Quran, menipu kaum muslimin dengan ayat, dengan hadis. Jangan tersilaukan. Lihat bagaimana akar pemahaman mereka. Lihat bagaimana doktrin-doktrin mereka. Jika Rasulullah SAW menerangkan tentang mereka, hudatsaul asnan, sufahaul aslam, mereka adalah orang-orang yang masih muda-muda, yakni tidak ada seorang pun dari mereka ulama-ulama kibar dari kalangan kaum muslimin. Kalau di zamannya para sahabat, tidak ada satu orang sahabat pun yang bersama dengan mereka. Anak-anak muda yang baru kemarin, tidak ada ulama pun yang bersama dengan mereka. Ulama sunnah, ulama yang baik, bukan ulama usuk, bukan ulama yang menyimpang. Hudatsaul asnam, sufahaul ahlam, mereka adalah orang yang bodoh-bodoh pemikirannya, dangkal-dangkal pemahamannya, yakni mereka menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsunya, menafsirkan hadisnya Rasul dengan hawa nafsunya, dikarenakan mereka tidak memiliki pemahaman yang sahih. Di antara bentuk pemahaman Khawarij dan dangkalnya pemahaman mereka ialah mereka membaca ayat-ayat tentang kaum kufar, tentang kaum musyrikin, lalu diterapkan untuk kaum muslimin. ayatnya tentang orang kafir, tentang kaum musyrikin, diterapkan untuk orang kaum muslimin, sehingga mereka mengkafirkan kaum muslimin dengan ayat-ayat tadi. Itu dangkalnya mereka. Mereka mengkafirkan para penguasa dengan ayat inil hukmu illa lillah wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Hukum hanya milik Allah. Sebuah ayat ya. Barang siapa yang enggak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Mengkafirkan penguasa dengan langsung dengan semata-mata membaca ayat ini tadi. Ini khawarij. Tidak ada pemahaman sahabat, tidak ada pemahaman para tabi'in, tidak ada pemahaman para tabi'in, tidak ada pemahaman para ulama kibar bersama dengan mereka, sehingga pemahaman mereka menyimpang. Barakallahu fikum. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan sifat mereka yang berikutnya, yang menunjukkan bahwasanya khawarij ini haus darah, yang menunjukkan sejarah khawarij, sejarah yang bersimbah darah, berlumuran darah, selalu dengan darah. Rasul mengatakan yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka membunuh kaum muslimin tapi membiarkan orang-orang kafirin. Itu terjadi langsung di zaman kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena itu pula sahabat Ali bin Abi Thalib memerangi mereka. Ketika mereka berjumpa dengan salah seorang sahabatnya Rasul alaihi salatu wassalam yang bernama Abdullah ibn Khabbab ibn Ard radhiyallahu an, dan istrinya lagi hamil, ketemu dengan dia, bincang-bincang ketika lagi jalan sama mereka, tiba-tiba mereka langsung membunuh sahabat Abdullah bin Khabbab tadi. Di situ ada seorang zimmi, seorang kafir zimmi yang membawa babinya, dibiarkan sama mereka. Tapi yang dibunuh sahabat yang mulia Abdullah bin Khabbab bin Ard. Istrinya yang lagi hamil, perempuannya ikhwan, lagi hamil, disembelih sama mereka dan dirusak, ditusuk-tusuk, dibongkar perutnya dia. Sangat kejam, sangat keji. Di antara sebab itulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arda membasmi mereka. Sahabatnya Rasul dibunuh, perempuannya lagi hamil dibantai, orang kafir zimmi di sebelahnya yang jelas-jelas kafir dibiarkan. Persis seperti sabda Rasul, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Membunuh kaum muslimin, membiarkan orang-orang kafir. Mereka menghuruskan pedang-pedang mereka melawan siapa? Melawan para sahabat, melawan para tabi'in, melawan penguasa yang ada ketika itu, dan membiarkan orang-orang kafir tidak berkesan tuh. Mereka dengan penuh semangat hendak membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib dan yang bersama dengan beliau, tapi tidak punya semangat untuk membunuh orang-orang kafir yang ada pada masa itu. Barakallahu fikum. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka membunuh orang-orang muslimin dan membiarkan orang-orang kafirin. Ketika sedang selesai membunuh sahabat Abdullah bin Khabbab tadi, mereka lagi jalan, tiba-tiba ada satu buah kurma jatuh dari atas pohonnya. Tidak tahu ini milik siapa. Ada yang ngambil, dimakan sama sebagian mereka. Yang lain tegur, kamu tidak tahu punya siapa itu, porok-porok, jangan diambil. Itu kamu tidak tahu siapa pemiliknya. Dilepaskan sama mereka. Subhanallah. Mereka begitu warok terkait dengan sebiji kurma tadi, tetapi tidak punya warak terkait dengan darah kaum muslimin. Tidak punya warak terkait dengan darah sahabat yang Rasulullah SAW. Tidak punya warak terkait dengan darahnya wanita yang mulia tadi, yang hamil. Na'udzubillah min dzalik. Hakadzal khawarij. Ar-Rasulullah SAW menyatakan, la'in adraktuhum la'aktulannahum qatla'at. Kalau aku mendapati mereka, aku akan bunuh mereka sebagaimana pembunuhan kaum 'Ad. Belum mengatakan lagi dalam riwayat yang lainnya lagi, syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatla man qataluh. Mereka kaum Khawarij sejelek-jelek orang yang terbunuh di bawah kolong langit, dan orang yang terbaik orang yang dibunuh oleh kaum Khawarij. Belum mengatakan bahkan fa inna fi qatlihim ajran liman qatala, membunuh kaum Khawarij itu ada pahala bagi orang-orang yang membunuhnya. Tentu yang membunuhnya para penguasa, bukan individu kaum muslimin. Para penguasa yang memberangus mereka, maka mendapatkan pahala atas itu semuanya. Jika Rasulullah SAW menyebutkan tentang mereka, menjuluki mereka dengan kilabunar, kilabunar, kilabunar, mereka adalah anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Asy-Syaikh Rafi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, disebutkan dalam Majmu' Kutub wa Rasail wa fatawa beliau barakallahu fikum, ditanya tentang riwayat ini, kilabunar, kilabunar, bagaimana maknanya ya Syekh? Beliau mengatakan bukan perkara yang mustahil, nanti di yaumul qiyamah Allah Azza wa Jal akan merubah mereka menjadi anjing-anjing yang kemudian dimasukkan dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebagaimana Allah Maha Kuasa merubah Bani Israel yang kufur kepada para anbiya wal mursalin, dirubah menjadi babi-babi dan monyet-monyet. Allah Maha Kuasa. Bukan perkara yang mustahil, mereka nanti, ancaman mereka di yaumul qiyamah nanti dirubah menjadi anjing-anjing yang masuk ke dalam neraka dengan bentuk seperti itu. Penghinaan yang luar biasa. Rasulullah SAW barakallahu fikum menyebut mereka dengan sebutan yang sedemikian keras, memberikan peringatan kepada kaum muslimin tentang mereka sedemikian pedas, dikarenakan fitnah mereka yang sangat dahsyat. Dikarenakan mereka inilah yang akan membasmi kaum muslimin, yang akan membantai kaum muslimin tatkala mereka punya kekuatan untuk melawan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah tatkala berbicara tentang kaum Khawarij dan apa yang akan dikerjakan oleh kaum Khawarij ketika mereka punya kekuatan, Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "Idz law qawaw la afsadul arda kullaha Iraqan wa Syama wa lam yatruku tifla wala tiflah wala rajulan wala imra'ah li'anna an-nasa 'indahum qad fasadu fasada la yuslihuhum illa al-qatlu jumlatan." Itu ucapannya Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah pada masa beliau, seolah-olah beliau menyaksikan kondisi Khawarij yang punya daulah di zaman sekarang ini. Beliau mengatakan mereka ini kalau punya kekuatan, sungguh mereka akan membuat kerusakan di semua bumi ini. Akan membuat kerusakan di Irak, di Syam. Mereka tidak akan membiarkan anak kecil, laki-laki ataupun perempuan. Mereka tidak akan membiarkan seseorang pun, laki atau perempuan. Dikarenakan umat manusia ini menurut pandangan Khawarij, mereka telah rusak dengan sebuah kerusakan yang tidak mungkin bisa diperbaiki kecuali dengan dibunuh secara total, kata beliau. Itu pandangannya Khawarij. Pandangan apa ya ikhwan? Pandangan takfir. Dikarenakan mereka mengkafirkan semua kaum muslimin selain mereka, mengkafirkan penguasa muslimin yang ada ini, sehingga mereka punya pandangan mereka semua tidak mungkin diperbaiki, melainkan harus dengan pedang, harus dibasmi, dibantai seluruhnya. Tidak peduli itu laki-laki ataukah perempuan. Tidak peduli apakah dia orang dewasa atau bahkan anak-anak kecil. Itu pernyataan Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala pada masa beliau masih hidup dinukil dalam majalah As-Salafiyah edisi Muharram 1415 Hijriah dahulu. Berarti sekitar 20 tahun yang lalu. Tatkala beliau menjelaskan tentang pemahaman takfir dan harakah-harakah yang punya pemahaman takfir, beliau mengatakan, nahnu idza darasna al-jama'at al-islamiyah al-qa'imah al-an nahwa qarabati qarnin minal zaman lawajadna kathiran minhum lam yastafidu shay'a raghma siyahihim wa raghma bajijihim biannahum yuridunaha hukumatan islamiyah wasafaku dima'a abriya'a kathirina bihadihil hujjah duna an yastafidu min dhalika shay'a. Kami, ketika kami mempelajari kondisi jamaah-jamaah Islamiyah yang ada sekarang ini, kurang lebih satu abad lamanya, kita akan mendapati kebanyakan mereka tidak mengambil faedah apapun. Dalam keadaan mereka sudah teriak-teriak ke sana kemari, bergemuruh sana gemuruh sini, heboh sana heboh sini. Mereka katanya menginginkan dengan itu hukumah Islamiyah, menginginkan dengan itu daulah Islamiyah. Namun mereka menumpahkan darah-darah orang-orang yang tak bersalah yang sangat banyak dengan alasan daulah Islamiyah tadi, dengan tanpa mereka mengambil faedah sedikit pun daripadanya. Fala nazalu nasma'u minhum al-aqa'id al-mukhalifah lil-kitab was-sunnah wal a'mal al munafiyah lil kitab was sunnah, dan terus kita mendengarkan dari jamaah-jamaah tadi akidah-akidah yang bertentangan dengan Alkitab was sunnah dan amal-amal yang bertentangan dengan Alkitab was sunnah. Sambil mengatakan fadhallu yasihuna bi iqamati daulatil muslimah duna jadwa, mereka terus berteriak-teriak menyuarakan untuk mendirikan daulah Islamiyah dengan tanpa ada manfaatnya. Sungguh alangkah benar ucapan penyair tentang mereka, tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi. Engkau mengharapkan keselamatan tapi engkau enggak menempuh jalurnya, sesungguhnya bahtera tidak akan berlayar di atas daratan yang kering. Mereka menginginkan daulah Islamiyah namun dengan cara yang salah. Mereka menginginkan hukumah Islamiyah namun dengan akidah yang rusak. Maka tidak bakal mungkin tercapai itu semuanya, barakallahu fikum. Yang terjadi hanyalah kerusuhan, yang terjadi hanyalah pembantaian, yang terjadi hanyalah fitnah, yang terjadi adalah pertumpahan darah kaum muslimin. Dan itu yang mereka inginkan selaku pemahaman khawarij, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuh kaum muslimin dan membiarkan orang-orang kafirin. Hanam dina azakumullah. Sikti khawarij, jangan antum kira hanya sejarah masa lalu yang kita baca dalam buku-buku sejarah kaum muslimin, para ulama kaum muslimin. Khusus untuk khawarij ini dikhabarkan oleh Rasulullah SAW akan terus ada. Yakhrujun wa sayakhrujun wa la yazaluna yakhrujun. Akan keluar, kelak akan keluar lagi, dan terus akan keluar lagi sampai nanti Dajjal bergabung dengan mereka. Rasulullah SAW mengkhabarkan dalam sebuah hadis yang sahih, dalam sebuah riwayat hadis yang sahih, beliau mengatakan yansha'u nash'un yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqihim kullama kharaja qarnun quti' hatta yakhruja fi a'radihim ad-dajjal. Akan muncul sebuah kelompok, sebuah gerombolan mereka membaca Al-Quran tidak sampai tenggorokan mereka. Siapa ya Ikhwan? Khawarij. Itu sebabnya kaum Khawarij. Rasul mengatakan kullama kharaja qarnun quti', setiap muncul tanduk mereka terputus. Itu menunjukkan mereka terus muncul. Muncul tanduknya Khawarij, punya power, terhempaskan lagi. Muncul lagi tanduk berikutnya, punya kekuatan lagi, terhempaskan lagi. Rasul mengatakan hatta yakhruja fi a'radihim dajjal, hingga keluar dajjal di tengah-tengah pangkuan mereka. Dari sini menunjukkan ya Muhammadin azakumullah, Khawarij itu akan ada sepanjang zaman, sepanjang masa. Tidak hanya ada pada masa sahabat wa tabi'in. Akan terus ada dan selalu ada dan akan terus bermunculan sampai nanti mereka sebagai pengikut dajjal. Dengan sabda Rasul tadi barakallahu fiik. Dan sifat mereka akan selalu sama. Doktrin paham radikal yang sangat ekstrim akan terus membahana dalam jiwa mereka. Pemahaman takfir mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan penguasa-penguasa kaum muslimin. Di zaman sekarang ini, khonafitina azakumullah, para ulama kita menyebut sekte-sekte, pergerakan-pergerakan, kelompok-kelompok yang juga mengusung paham Khawarij. Sebut saja yang namanya jamaah al-jihad, jamaatul takfir, jamaatul hijrah, al-qa'idah. Begitu pula barakallahu fikum jabhatun nusrah yang di Syria. Begitu pula yang di zaman sekarang ini khonafitina azakumullah yang sedang heboh-hebohnya, yaitu Daesh, Daulah Irak Syam, yang edisi Indonesia-nya adalah ISIS. Apa kepanjangannya? Islam State of Iraq and Syria. Barakallahu fikum. Yang sekarang menamakan diri mereka sebagai Daulah Islamiyah. Mereka semuanya ini dinyatakan oleh para ulama'una wa masyaikhuna, mereka adalah sekte Khawarij. Orang suka apa tidak suka, orang ridho tidak ridho, tapi itulah pernyataan dari semua ulama kita di zaman sekarang ini. Mereka semuanya lantang menyatakan bahwasanya mereka adalah sekte Khawarij. Juga punya pemahaman yang sama, mengkafirkan penguasa kaum muslimin, mengkafirkan semua masyarakat kaum muslimin. Penguasa muslimin dikatakan sebagai taghut, dikarenakan berhukum dengan hukum selain Islam. Argumentasi yang sama disebutkan oleh Syekh Khalid bin Abdurrahman al-Misri hafizahullah. Ketika beliau berbicara masalah Daesh, ISIS, Daulah Islami, beliau mengatakan di antara pemikirannya ISIS ini ialah takfir, mengkafirkan orang lain. Mereka meyakini bahwasanya semua pemerintah-pemerintah Islam yang ada kufar, kafir semuanya. Yang Islam hanya mereka. Bahkan mereka meyakini barang siapa yang tidak meyakini Abu Bakar Al-Baghdadi amirnya mereka sebagai amir, maka dia kafir. Halal darahnya, halal hartanya, itu mereka. Persis bagaimana kaum Khawarij. Itulah pemahaman inti kaum Khawarij, doktrin ekstrimnya kaum Khawarij. Adapun tokoh yang mengusung pemahaman Khawarij, yang dikagumi oleh kaum Khawarij di zaman sekarang ini, khonafitina azakumullah, yang menebarkan paham radikal yang sangat ekstrim, ialah sosok yang mereka anggap sebagai pejuang Islam katanya. Sosok yang bernama Sayyid Qutb, yang punya pemahaman manunggaling kaula gusti, wahdatul wujud, yang punya pemahaman khalqul Quran, Al-Quran adalah makhluk, yang mencela mencaci maki para anbiya wal mursalin, yang mencela para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang menolak sebagian sifat-sifatnya Allah Azza wa Jal. Dan yang paling mengerikan ialah mengusung pemahaman takfirnya kaum Khawarij. Dia menyatakan bahwasanya masjidnya kaum muslimin ini yang ada di dunia sekarang ini ma'abid jahiliyah, tempat ibadahnya orang jahiliyah. Masjidnya kaum muslimin dikatakan sebagai ahli ya, tempat ibadahnya orang jahiliyah. Umat Islam di zaman sekarang ini dikatakan ummatun ghaibah, umat yang telah raib. Nah, terus antum ini siapa? Antum ini siapa, Ivan? Dalam pandangan dia, antum semuanya ini adalah kufar. Mereka meyakini bahwasanya penguasa-penguasa yang ada adalah tawaghit, tohut-tohut kufar. Kata Syed Qutb. Apa hubungannya dengan ISIS? Apa hubungannya dengan Daesh, Daulah Islamiyah? Antum harus paham, ya khanafitina azakumullah. Kitab rujukan, kitab yang ditelaah oleh prajurit-prajurit Khawarij ini adalah kitabnya Syed Qutb. Yang mereka telaah adalah kitab tafsir Syed Qutb fi dhilalil Qur'an. Langsung itu gambar pasukan Daesh dengan baju lorengnya, pakai loreng ya kan. Tapi jangan mengatakan loreng itu Daesh ya. Kebetulan menggunakan baju loreng, menggunakan imamah, senapan laras panjang di sebelahnya. Dia membuka sebuah kitab, lakin terus ternyata ketika di zoom kitab itu adalah tafsir fi dhilalil Qur'an Syed Qutb. Barakallahu fikum. Syed Qutb ini merupakan tokohnya Ikhwanul Muslimin IM. Kepada dialah mereka semuanya merujuk. Dan subhanallah di zaman sekarang ini pun Khawarij, Daesh, atau Jabhatun Nusrah, atau Al-Qaeda, semuanya kembali kepada pemahaman takfirnya Syed Qutb. Ada ilaqa qawiyah bainahum, keterikatan yang sangat kuat di antara mereka. Ini Daesh. Mereka ini benar-benar azakumullah, sebagaimana yang antum saksikan, sebagaimana yang antum dengar, tindakan Daesh ini persis sebagaimana kaum Khawarij haus darah. Dikarenakan mereka punya pemahaman yang sama dengan mereka, semua yang ada itu adalah orang kafir yang tidak mungkin diperbaiki, melainkan harus dibunuh secara total. Maka mereka membantai kaum muslimin dengan pembantaian yang sangat mengerikan. Tidak ada sedikit pun rasa kemanusiaan. Sedikit pun. Membantai kaum muslimin, mengeksekusi mati dengan cara-cara yang sadis, dengan cara-cara yang sama sekali Islam berlepas diri daripadanya. Mereka membunuh kaum muslimin dan membiarkan orang-orang kafir yang mereka bantai muslimin yang ada di sana. Muslimin di Irak, di Syam, di Syria, mereka membiarkan musuh-musuh Islam dan musuh semua kaum muslimin dari kalangan kufar, membiarkan Israel dan yang semisal mereka. Tapi yang dibantai adalah kaum muslimin. Satu dua diberitakan mereka memenggal wartawan-wartawan Amerika sekedar rekayasa supaya kaum muslimin mengerti mereka adalah orang yang sedang berjuang untuk Islam. Tampilkan cuplikan-cuplikan video-video mereka lagi perang, seolah-olah mereka adalah pejuang-pejuang Islam, para mujahidin membela Islam untuk menipu kaum muslimin. Itu sebenarnya rekayasa kamuflase. Kenyataan yang terjadi, barakallahu fikum, mereka membantai kaum muslimin, membunuh kaum muslimin. Satu hal penting yang perlu diingatkan, Asy-Syaikh Abdurrahman Muhyiddin hafizahullahu ta'ala juga menyatakan bahwasanya Daesh asasahal Yahud. Daesh ini dibikin, dibuat oleh Yahudi. Tujuannya adalah untuk menghancurkan Islam dari dalam. Tujuannya untuk membantai, membasmi kaum muslimin dari dalam. Kalau mereka langsung, banyak yang protes. Tapi kalau yang menghancurkan orang-orang dalam, maka yang terjadi pertikaian dari dalam. Bukan perkara yang mustahil ya ikhwan. Dan itu jangan sampai melupakan radikalisme kufar. Jangan sampai melupakan radikalisme Yahud wa Nasara. Mereka itu adalah radikal yang paling radikal dengan kekufuran yang ada pada mereka. Allah mengatakan tentang mereka semuanya, walan tarba angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sungguh-sungguh tidak akan ridha kepada engkau wahai Nabi alaihi salatu wasalam, orang Yahudi atau Nasrani, hingga engkau mengikuti agama mereka. Jangan melupakan permusuhan orang kafir. Jangan melupakan permusuhan orang kufar. Jangan melupakan permusuhan Yahud wa Nasara. Mereka semua adalah musuh-musuh agama. Tapi ingat, terkadang mereka langsung menyerang kaum muslimin, membantai kaum muslimin, sebagaimana di Palestina sana, membantai muslimin yang sipil dan yang lain-lainnya. Tapi jangan lupa pula barakallahu fikum, mereka juga menggunakan tangan kaum muslimin untuk membantai kaum muslimin sendiri. Di antaranya adalah dengan mewujudkan dan memunculkan paham-paham radikal di kalangan kaum muslimin, menusuburkan pemahaman radikal di kalangan kaum muslimin dan membentuk pemahaman-pemahaman ekstrem semacam ini yang berujung kepada pertumpahan darah kaum muslimin. Satu di antaranya Daesh atau ISIS. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Shalih As-Suhaimi hafizahullahu taala wa ra'ah pun juga menyatakan yang mirip dengan itu. Belum mengatakan bahwasanya yang ada di sana sekarang ini adalah konspirasi. Konspirasi antara Yahudi dengan sekte Khawarij Daesh. Konspirasi antara Yahudi dengan gerakan Ikhwanul Muflisin Khawarij Hamas, disertai dengan gerakan Syiah Rafidhah Iran. Tujuannya adalah untuk membantai kaum muslimin, menghancurkan kaum muslimin, memporak-porandakan kaum muslimin, dan membuat fitnah di negara-negara kaum muslimin. Maka ikhwan fillah azakumullah, kita harus tahu apa yang mereka lakukan ini bukan termasuk Islam sedikit. Apa yang mereka katakan sebagai jihad bukan jihad dalam Islam sedikit. Dikarenakan jihad mereka, satu, tidak dengan bendera penguasa muslim. Dua, tidak ada izin penguasa muslim. Tiga, tidak ada izin dari kedua orang tua. Empat, bendera mereka bukan bendera Islam, tapi bendera asabiyah, bendera jahiliyah, berperang untuk asabiyah fanatisme, membunuh untuk asabiyah fanatisme. Kalau mereka terbunuh, faqitlatun jahiliyah, kata Rasul, akan terbunuh dengan cara pembunuhnya orang-orang jahiliyah. Mereka dikatakan sebagai qital jahiliyah. Sehingga tidak diperbolehkan bagi siapapun dari kalangan kaum muslimin untuk memenuhi seruan jihad mereka. Itu bukan jihad, tapi fitnah, tapi jahiliyah, tapi asabiyah. Haram hukumnya kaum muslimin bergabung dengan mereka. Haram hukumnya kaum muslimin berjihad bersama dengan mereka. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh sebagian masyayikh kita, la lil islami nasaru wa la lil kufri qama'u. Islam tidak mereka bela, kekufuran tidak mereka patahkan. Justru yang ada barakallahu fikum, mereka membuat kehancuran, kehancuran yang ada di muka bumi. Seperti digambarkan tadi oleh Al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Ini khana bin azakumullah terkait dengan sekte Khawarij. Dan antum tahu dan akan tahu, mereka nanti akan terputuskan tanduknya. Kullama kharaja qarnan quti', kata Rasul. Setiap muncul yang namanya tanduk-tanduk Khawarij akan terputus nanti. Tapi jangan dikira mereka akan berhenti begitu saja. Mereka akan terus membuat makar-makar mereka. Akan muncul lagi tanduk-tanduk yang berikutnya. Dan terus akan demikian keadaannya. Sampai akan keluar di tengah-tengah mereka Dajjal. Akan berperang nanti di akhir zaman pasukan Imam Mahdi. Di sana Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Dengan pasukan Dajjal. Di tengah-tengah mereka ada kaum Khawarij. Dan ujungnya nanti adalah Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam akan membunuh Dajjal. Kaum muslimin akan perang besar-besar dengan kaum kufar. Muslim akan membunuh orang-orang kafir sampai pada tingkat tembok-tembok berbicara, pohon-pohon berbicara, batu-batu berbicara, mengatakan, ya Muslim, hadza Yahudi khalfi faqtulhu, wahai seorang Muslim, ini di belakang kau ada seorang Yahudi, bunuh dia. Kecuali pohon gharqat, barakallahu fikum, pohonnya orang-orang Yahudi. Itu akan berakhir kesana nanti, barakallahu fikum, dan kemenangan akan senantiasa berada di kalangan kaum mukminin, kaum muttaqin, al-firqatun najiyah, ta'ifah al-mansurah, ahlul haqq, barakallahu fikum. Naam, ini terkait dengan masalah khawarij, dan begitu pula kelompok-kelompok yang lainnya. Sebenarnya katakan ada Al-Barbahari rahimahullah, al-ahwa kulluha radiyah, wa tad'u kulluha ila saif. Maka semua pemahaman radikalisme akan berujung kepada pedang. Maka waspadai gerakan tadi, barakallahu fikum, dengan kembali kepada bimbingan Al-Quran, kembali pada bimbingan sunnah Rasulullah SAW, dengan pemahaman para sahabatul kiram, dari kalangan para sahabah, para tabi'in, para tabi'in, dan para imamul huda, sampai sekarang ini, fanatikin azakumullah. Dan yang kedua, kajilah Islam dengan benar, ambil ilmu dari ahli sunnah, dari para ulama sunnah, dari orang-orang yang dikenal bagus akidah dan manhajnya, dan jangan mengambil ilmu dari orang-orang yang menyimpang, sebab ilmu yang menyimpang akan menjerumuskan kita semua kepada pemahaman-pemahaman radikalisme, ekstremisme, terorisme, dan akan berujung kepada pertumpahan darah, barakallahu fikum. Dan yang berikutnya adalah kita semuanya bersahabat, mencari teman, teman-teman yang salihin, teman-teman yang atqiya, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, teman-teman yang mengajak kita kembali pada sunnah Rasulullah SAW, dan waspadai persahabatan dengan orang-orang yang jelek, orang-orang yang menyimpang, sebab kita akan terbawa dengan pemahaman dia. Rasul mengatakan dalam sabdanya, al-mar'u ala dini khalilihi, fal yandhur ahadukum man yukhalil. Orang itu akan, orang agama seorang, orang tergantung pada agama teman karibnya dia. Maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Barakallahu fikum. Maka as-sabat, as-sabat ala sunnah, kokoh, tegar di atas sunnah, itu merupakan upaya menyelamatkan diri dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dan waspadai segala bentuk gerakan khawarij, waspadai segala bentuk pemahaman takfir, waspadai segala bentuk pemahaman radikalisme yang menyimpang dari Islam ini, barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa difahami dengan baik, dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita semuanya keteguhan iman, keteguhan akidah, sehingga terus berjalan di atas akidah yang benar, prinsip yang benar, akidah Islam wasat, pertengahan, tidak ada radikalisme, tidak ada ekstremisme, tidak ada anarkis ataupun yang semisalnya, yang ada adalah bimbingan Islam, bimbingan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang berikutnya tafadhal. Bila ada yang mau dipertanyakan silakan. Masyaallah. Kasihnya jangan ada lagi yang lain. Baik. Ada yang bertanya di sini, rumah saya berhadapan dengan rumah tokoh radikal, tokoh radikalisme. Banyak orang yang masuk ajarannya karena dia. Dia juga tokoh masyarakat, ketua RT, dalam segala kegiatan masyarakat dia yang pegang. sikap apa yang harus saya lakukan dalam kondisi yang seperti ini. Yang pertama, ikhwan fillah jazakumullah, ialah antum harus perkokoh akidah antum, manhaj antum dengan ilmu kitab wa sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, supaya jangan sampai terbawa oleh pemahaman dia tadi. Yang kedua, antum harus mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang ada pada dirinya, supaya antum mewaspadai gerakan-gerakan dan makar-makarnya. Yang kedua, tentu antum harus berlepas diri dari apa yang ada pada dia, barakallahu fikum. Tidak ikut sama dia, tidak menghadiri majelisnya, dan yang semisalnya. Adapun terkait dengan memboikot dia, tergantung kondisi antum di sana. Barakallahu fikum. Memboikot dalam artian ketemu dengan dia, langsung antum apa namanya lari, dia salam antum tidak mau jawab salamnya, atau semisalnya, itu semuanya lihat kondisi yang ada di masyarakat. Kalau tidak memungkinkan, maka ketika ketemu dengan dia, ya sedikit basa-basi, salam-salam. Selebihnya antum tidak ikut campur dengan dia sedikit pun. Barakallahu fikum. Dan yang paling penting lagi, ikhwan fillah jazakumullah, adalah ketika antum punya kemampuan, antum harus menggalakkan dakwah sunnah, dakwah salafiyah di tempat itu. Ketika dakwah salafiyah kuat di sebuah tempat, maka dakwah hizbiyah akan goncang. Tapi ketika dakwah salafiyah lemah di sebuah tempat, maka dakwah hizbiyah akan kokoh. Barakallahu fikum. Ada yang bertanya, orang awam kadang ada yang menganggap kita atau penampilan kita sebagai teroris ISIS dan lain-lainnya. Bagaimana cara menjelaskan dengan cara yang baik? Anda sampaikan pada mereka bahwasanya ciri khas mereka bukan pada pakaiannya. Walaupun sekarang mereka punya ciri khas pakaian tersendiri, serba hitam, gitu ya. Hitam, kabeh celana hitam, kaos hitam, imamah hitam, tertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kan gitu. Putih. Yang itu jelas itu ISIS. Tapi ketika mereka menggunakan pakaian-pakaian yang lain, menggunakan jubah, menggunakan gamis segala macam, itu bukan ciri khas mereka. Maka sampaikan kepada masyarakat, itu bukan ciri khas mereka yang utama. Ciri khas yang paling utama adalah pemahaman mereka, ekstremnya mereka, doktrin mereka yang menyesatkan, dan semisalnya, barakallahu fikum. Maka cara antum ialah harus memiliki muamalah yang baik dengan masyarakat. Sampaikan kepada mereka sikapnya antum kepada pihak penguasa, pemahaman antum terkait dengan para penguasa, mendengar dan mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, bukan dalam perkara yang mungkar. Sampaikan kepada masyarakat bahwasanya antum anti khawarij, anti pemberontakan dan segala macamnya. Antum tutupi itu semuanya dengan berbagai macam perkara-perkara yang bagus, akhlakul karimah, pendekatan-pendekatan yang mulia dengan mereka semua, barakallahu fikum. Wa hadza. Insyaallah mereka akan mengerti siapa antum, siapa mereka. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bisawab. Ada apa dengan ponpes Al-Zaitun? Setahu saya Zaitun ini ponpesnya gerakan N11 dengan tokonya Panji Gumilang ya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu sekilas terkait dengan masalah mereka. Yang jelas mereka tidak di atas Al-Kitab wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Mereka bukan ahlu sunnah, mereka bukan salafiyin, barakallahu fikum. Sehingga diwaspadai. Yang lain?